Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan hadis. Hadis siapa ini? Mamar. Hah? Hadis dari Abi Bakrah. Masmu? Nufai' ibn al-Haris. Abi Bakrah. Dikunyah oleh Rasulullah SAW Abu Bakrah. Padahal tidak ada anaknya yang bernama Bakrah. Dia turun dari benteng, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam dengan bergantung pada tali kerekan, maka diberi kunyah oleh Rasulullah Abu Bakrah. Bahwasanya setiap dosa diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya di yaumul qiyamah, diakhirkan illa al-baghya wa uquqal walidain aw qati'atur rahim, kecuali kedzaliman, durhaka kepada orang tua dan memutus hubungan silaturahim, memutus hubungan dengan kerabat. Yuajilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut, disegerakan kepada pelakunya hukumannya di dunia sebelum dia meninggal. Dia akan mendapati ukubah ini, disegerakan. Tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini, disegerakan hukumannya di dunia. Disebutkan oleh Imam As-Sunani Muhammad bin Ismail Al-Amir dalam kitab At-Tanwir Syarh Al-Jami' Shaghir, kata beliau, ta'jilul uqubah di dunia, disegerakan hukubahnya, hukumannya di dunia, dosa yang disebutkan tadi, dalilun ala ghadabir rabb alal ma'siyah. Ta'jilul uqubah fid dunya, disegerakan hukumannya di dunia, ini menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala alal ma'siyah, terhadap kemaksiatan ini. Wa sur'ati intiqamihi min fa'iliha. Wa sur'ati intiqamihi, dan disegerakan ukubahnya, disegerakannya hukumannya kepada orang yang melakukan kemaksiatan ini. Jadi disegerakannya hukuman terhadap orang yang melakukan dosa ini, kemaksiatan ini, menunjukkan terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa ta'jilul uqubah dalilun annahu la yakfur, la yukaffiruha illa at-taubah. Dan ta'jilul uqubah, disegerakannya uqubah, itu menunjukkan bahwasanya dosa ini, kemaksiatan ini, la yukafiruha illa at-taubah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuninya kecuali taubat, kecuali pelakunya bertaubat. Dan dosa besar itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dengan taubat, terhapus dengan taubat. Adapun dosa-dosa kecil itu dihapuskan atau digugurkan dengan amalan-amalan kebaikan. Amalan-amalan kebaikan kita itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak lagu kecuali dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disegerakan uqubah di dunia oleh pelakunya, ini menunjukkan bahwasanya dosa tersebut, kemaksiatan itu tidaklah diampuni kecuali dengan taubat. Pelakunya harus bertaubat. Wa ta'jilul uqubah zajarun lil ibad an dzalik. Dan juga ta'jil uqubah, disegerakannya uqubah, zajarun, ini adalah merupakan larangan bagi hamba-hamba an dzalik, dari kemaksiatan ini, dari dosa ini. Ini faedah dari ta'jilul uqubah, disegerakan uqubah bagi satu dosa, bagi satu kemaksiatan. Ini menunjukkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada pelaku kemaksiatan itu, dan juga menunjukkan bahwasanya tidak diampuni dosa tersebut kecuali dengan taubat. Dan kemudian yang ketiga, ini menunjukkan bahwasanya itu merupakan satu larangan bagi hamba-hamba untuk tidak melakukan kemaksiatan atau dosa tersebut. Pada pertemuan kemarin telah kita sampaikan tentang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini merupakan dosa besar. Telah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Di antaranya hadits Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, yang telah kita lewati di awal pembahasan. Rasulullah SAW mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maka aku tunjukkan kepada kalian, khabarkan kepada kalian, bi akbaril kabair, dosa-dosa yang paling besar. Qulna bala ya Rasulullah. Qal al-ishraku billah wa uququl walidain. Tentu saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan al-ishraku billahi wa uququl walidain, yaitu mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar. Dan di antara fenomena atau bentuk uquq adalah tidak mentaati perintah kedua orang tua dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara yang mubah. Kalau perintah itu, perintah orang tua itu dalam kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban bagi seorang anak untuk mentaati orang tuanya. kalau perintahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'a bil ma'ruf. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'a fil ma'ruf, sungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Adalah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang perintah orang tua yang sifatnya mubah. Seorang anak wajib mentaati perintah orang tuanya yang sifatnya mubah kalau perintah itu memberikan kemanfaatan kepada orang tua dan tidak memudaratkannya serta tidak memudaratkan bagi anak, tidak memudaratkan agama bagi anak. Kemudian yang kedua, di antara dari bentuk uquq, adalah seorang anak itu menjadikan sebab kedua orang tuanya menjadi sedih, baik ucapan atau fi'ilnya, perbuatannya. Karena dengan sebab perbuatan anak dan ucapannya sang anak, ia menjadikan orang tua itu sedih dan menangis. Ini banyak, ya, banyak contoh-contohnya. Ucapan anak yang keras kepada orang tuanya, ucapan yang kasar kepada orang tuanya, menjadikan orang tuanya jadi sedih. Membentak orang tua, ini juga termasuk uquq. Terlebih lagi orang tua umurnya sudah tua sekali, kibar sin, maka seorang anak ini harus bisa menjaga kedua orang tuanya, tidak berucap dengan ucapan yang keras. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, fala taqul lahumā uff, kalau orang tuamu itu sudah sampai di masa sudah tua, salah satu atau keduanya, fala taqul lahumā uff, maka jangan kau mengatakan kepada orang tuamu uff. Ini ucapan yang paling paling rendah. Jadi ucapan yang itu bisa menyakitkan orang tua. Bagaimana pula dengan ucapan yang lebih dari itu, dengan ucapan yang keras, ucapan yang kasar keluar dari mulutnya. Ucapan uf saja, ah saja, ketika diperintah oleh orang tua, disuruh oleh orang tua dengan mengatakan ah, itu saya sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk uquq. Apalagi yang lebih dari itu, cis dan yang semisalnya, sampai membentak orang tuanya, menjadikan hati orang tua sedih, baik itu ucapan ataukah perbuatan, maka ini termasuk uquq. Dengan banyaknya permintaan-permintaan anak kepada orang tuanya, orang tua tidak mampu untuk memenuhi permintaannya itu, belikan ini, kalau tidak dituruti permintaannya, ngambek dia, gak mau keluar kamar, gak mau ikut belajar. Ini uquq. Mengangkat suara kepada orang tua dengan suara yang tinggi, akhlak yang jelek kepada orang tua, bertemu dengan orang tuanya dengan muka yang masam, cemberut. Ini juga masuk hukum. Banyak sekali bentuk. Bentuk ukuk kepada kedua orang tua yang itu mungkin tidak disadari dan tidak diketahui oleh seorang anak pada ini sudah termasuk dari ukuk. Dan termasuk disebutkan tidak mau membantu orang tuanya. Di dalam urusan rumah, kadang ibunya menyuruh nyapu, cuci piring gak mau, atau dibiarin ibunya sendiri atau bapaknya sendiri kerja, tidak membantunya padahal orang tuanya butuh bantuan. Diajak untuk membantu tidak mau, dia menolak. Nah, ini juga bagian dari ukuk, menjadikan orang tua menangis. Ini ukuk akibat ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Umar, ibka'ul waliday minil uquq, menjadikan orang tua itu menangis termasuk dari uquq pada orang tua. Banyaknya muskilah-muskilah yang dilakukan anak di luar, bikin keributan, bikin gaduh di luar, sehingga orang tuanya dipanggil ataukah di tempat-tempat pendidikan, di ma'had. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh seorang anak sehingga orang tuanya dipanggil. Ini kan menjadikan hati orang tua sedih, malu. Setiap hari namanya dipanggil. Si fulan begini begini, melakukan perbuatan ini. Orang itu mendengar nama anaknya disebut. Disebut-sebut, sering disebut di mek itu. Itu bikin sedih orang tua. Anakku lagi dipanggil. Apalagi yang kerjakannya, apalagi yang perbuat. Mendahulukan istrinya dibanding orang tuanya. Lebih mengutamakan istri dibandingkan orang tua bagi seorang suami. Ini termasuk ukuk. Lebih taat kepada istrinya dibanding kepada orang tuanya. Lebih mendahulukan permintaan istrinya dibanding permintaan orang tuanya. Padahal seorang suami tidak ada kewajiban dia taat kepada istrinya. Yang dia wajib taat adalah kepada kedua orang tuanya. Nah, ini banyak muskilah orang tua sampai diabaikan, tidak dipedulikan hanya karena istrinya. Paham? Dan banyak lagi bentuk-bentuk dari hukuk, lalai atau tidak menunaikan hak-hak kedua orang tua. Nah, seorang ayah ataukah seorang ibu, semua mereka menginginkan punya anak-anak yang saleh, punya anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak menginginkan anak-anak yang menentang orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, tidak ada. Semua menginginkan anak-anak yang patuh, anak-anak yang saleh. Bahkan ada orang tua yang sudah berusaha tetapi anaknya tetap menjadi anak yang durhaka. Maka perlu untuk kita mengetahui asbab-asbab terjadinya uquq, terjadinya kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa seorang anak itu bisa durhaka kepada orang tuanya, hukuk kepada orang tuanya. Ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Di antaranya al-jahlu, kejahilan, ketidaktahuan anak tentang awaqib, tentang akibat-akibat dari hukuk itu. Enggak tahu apa awaqibnya. Kalau dia tahu mungkin dia tidak melakukan. Bahwasanya anak yang durhaka kepada orang tua ini merupakan dosa besar dan disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka. Ini karena kejahilan. Al-jahlu da'un qatil. Sebagaimana disebutkan, kejahilan itu adalah penyakit yang membunuh. Jahil itu penyakit. Jangan dianggap bukan penyakit. Kejahilan itu adalah suatu penyakit yang harus diobati. Penyakit yang membunuh orang yang jahil itu. Karena ketidakketahuan terhadap perkara din, larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Tidak tahu perintah, tidak dikerjakan. Makanya binasa dia. Jadi ini yang pertama. Bisa jadi disebabkan karena anak itu enggak tahu, enggak pernah belajar, enggak pernah diajari oleh orang tuanya. Ini juga kesalahan orang tua. Membiarkan anak dalam kejahilan, tidak pernah mentarbiyah anaknya dengan tarbiyah yang sahih, tarbiyah di bawah bimbingan kitab dan sunnah. Sampaikan tentang albir kepada orang tua dan awakib, bahaya akibat dari hukukul walidain. Anak enggak tahu. Karena orang tua yang enggak pernah ngajari anaknya. Enggak pernah dibimbing. Yang kemudian yang kedua, su'tarbiyah. Su'tarbiyah. Dan ini bisa jadi dikatakan penyebab utamanya. Su'tarbiyah. Karena jeleknya pendidikan orang tua kepada anak. Enggak ada tarbiyah sejak kecil. Diberiin saja anaknya. Tidak ada nasihat. Ketika anaknya melakukan hal-hal yang tercela, itu dibiarin. Tidak ada nasihat kepada anak, ini jangan kamu lakukan, ini tidak baik. Tidak ada dorongan kepada anak dari orang tua untuk anak itu kemudian berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya, atau berbuat kepada teman-temannya. Ini su tarbiyah. Anak tidak dididik kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dididik untuk albir, berbuat kebaikan, wasilah untuk kemudian menyambung silaturahim, ya, dibawa ke keluarganya, dibawa ke paman pamannya. Kemudian anak dibiasakan, suruh beli apa, kemudian bawa kepada keluarganya, kepada bibinya. Ini tarbiyah-tarbiyah yang baik kepada anak. Nah, belikan, ini kita mau ke rumah paman, kamu belikan apa, jeruk. Maka ini hal-hal yang bisa menjadikan anak itu kemudian berbuat baik kepada orang tua dan kepada orang lain. Jika anak itu didik dengan tarbiyah yang baik, bukan tarbiyah yang jelek, tarbiyah su. Maka jadi tanggung jawab orang tua. Kalau anak ingin berbuat baik kepada antum, maka antum didik dengan pendidikan yang baik, diajarin anak tersebut, diterbiah dengan terbiah sahih, dengan takwa, ditumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, secinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta dan senang kepada kebaikan, benci kepada kejelekan-kejelekan. Kemudian yang berikutnya adalah at-tanaqud. At-tanaqud. At-tanaqud itu adanya ketidaksesuaian. Adanya ketidaksesuaian perintah orang tua kepada anak dengan perilaku orang tuanya. Terkadang beda, disampaikan kepada anaknya kebaikan, tapi orang tuanya justru melakukan sebaliknya. Ini tanakut. Tidak bisa menjadi teladan, contoh yang baik bagi anak. Memang apa yang disampaikan orang tua kepada anak, dinasihatin orang tua, nasihat orang tua kepada, nasihat yang baik. Tapi orang tua yang tidak melakukannya, mengajari anaknya untuk jujur, tidak dusta, dia sendiri yang dusta. Tahuan dusta kepada ibunya, dusta kepada tetangganya, padahal dia mengajari anaknya jangan dusta, harus jujur. Keteladanan perlu, yang sangat penting dalam pendidikan kepada anak, menjadikan anak kita anak-anak yang baik, anak-anak yang tumbuh dengan takwa, dan dia berbuat baik kepada orang tua, maka tunjukkan keteladanan yang baik. Anaknya disuruh baca Al-Quran, meroja Al-Quran, dia sendiri tidak pernah baca Al-Quran. Anaknya disuruh sering bersegera, bergegas ke masjid, ya sendiri masbuk terus. Anaknya disuruh taklim, dibelikan kitab, dia sendiri enggak ada di majelis taklim. Nah, kalau anak menilai, habis saya nyuruh-nyuruh begini-begini, tapi dia sendiri kok tidak melakukan. Anak kecewa kepada orang tua. Maka ini di antara sebab-sebab munculnya uququl walidain ada tanaqud. Orang tua tidak bisa dijadikan contoh teladan yang baik. Ya, dari anaknya. Karena perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Kemudian berikutnya suhbah as-su. Suhbah as-sayyi'ah lil aulad. Teman-teman yang jelek bagi anak. Teman yang jelek. Ini pengaruhnya kuat. Pengaruhnya kuat sekali. Maka pilihkan anak dengan teman yang baik. Ini harus diperhatikan dengan siapa anak kita bergaul, berteman. Karena ini pengaruhnya besar sekali terhadap karakter watak anak. At-tab'u yashriqu at-tab'a. Tabiat itu mencuri tabiat yang lain. Tabiat anak kita mungkin awalnya baik. Anak ini kalau disuruh patuh, kalau ngomong sama orang tua lembut sopan, tapi kok sekarang berubah, disuruh membantah, membangkang, membalas dan ucap yang tidak baik. Ini dari mana dapat seperti ini? Oh, ternyata dari temannya. Berteman dengan si fulan, anak memang anak yang jelek, anak yang kasar, omongannya jelek, tabiatnya jelek, wataknya jelek, maka anak itu bisa mencontoh, karena tabiat itu mencuri, bisa mencuri tabiat yang lain, tabiat manusia bisa mencuri tabiat orang lain. Ini pengaruh besar. Kata pepatah orang Arab, as-sahib sahib, as-sahib sahib, sahib teman itu sahibun, menarik, menggeret. Teman itu sahib, menarik, menggeret seseorang itu bisa sama dengannya, serupa dengannya. Maka perhatikan, pilihkan anak-anak kita teman yang baik. Lihat teman-temannya. Karena pengaruhnya sangat besar sekali. Pengaruh teman itu sangatlah besar. Bahkan seorang itu dinilai dari temannya. Seorang itu dinilai dari temannya. Seorang yang berteman dengan orang yang bakhil akan ikut bakhil pula. Akan menular itu. Dulunya anaknya itu suka ngasih orang, dermawan, pemurah, kok sekarang jadi pelit. Oh, ternyata temannya berteman dengan orang-orang yang pelit. Berteman dengan orang-orang yang omongannya kasar, ya, kasar juga omongannya. Belum lagi perkara yang lain. Belum terkait dengan adinnya. Perkara yang lebih berbahaya ketika berteman dengan anak-anak yang jelek. Anak-anak yang suka kepada kesyirikan. Akan terpengaruh nanti. Ini suhbah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalili, fal yanzur ahadukum man yukhalil. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu beragama dengan agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian melihat kepada siapa ia berteman. Maka lihat teman-teman anak-anakmu, anak-anak kita dengan siapa. Jangan sampai dia berteman dengan orang yang jelek agamanya. Karena akan ikut pula jelek. Seorang itu bisa dinilai, bisa diketahui dari temannya. Tidak perlu tanya dia. Tanya temannya. Siapa temanmu? Temanku si Fulan. Oh, si Fulan yang pencuri itu. Berarti juga kamu itu pencuri juga. Temanmu semua pencuri. Temannya perokok. Eh, berarti kamu juga merokok. Enggak, saya enggak merokok. Teman-teman saya saja yang merokok. Enggak bisa disembunyikan. Sekalipun kamu mengatakan tidak, tapi ya temanmu perokok. Perokok juga nih. Anil mar'i la tas'al fas'al an qarini. Sebab disebutkan anil mar'i la tas'al fas'al an qarini. Tentang seseorang itu jangan kamu tanya siapa dia. Fas'al an qarini, tapi tanya temannya. Tanya temannya. Fa kullu qarin lil muqarin yaqtadi. Karena setiap orang itu, setiap teman itu bil muqarin yaqtadi, dengan yang dia temani itu dia akan ikut, dia mengikuti dengan yang dia temani. Idza kunta fi qaumin fa sahib khiyarahum, jika kamu berada di suatu kaum, fa sahib khiyarahum, maka bertemanlah dengan orang yang paling baik di antara mereka. Ini semua nasihat untuk kita bisa milih teman. Wala tashab al-arda batarda marradi. Jangan kamu berteman orang yang jelek, maka kamu pun menjadi jelek bersamanya. Kemudian yang berikutnya tadi sebab sayyi'ah ini menjadi sebab munculnya uquq, kedurhakan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Yang kelima di antaranya adalah uququl walidain liwalidayhim. Uququl walidain, kedurhakaan kedua orang tua kepada kedua orang tuanya. Kenapa anak saya kok durhaka kepada saya? Kamu juga dulu durhaka kepada kedua orang tuamu. Durhaka kepada orang tuamu. Maka kedurhakaan seorang ayah kepada kedua orang tuanya itu bisa menjadi sebab anaknya juga menjadi durhaka kepadanya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau seorang orang tua itu dia uquq kepada kedua orang tuanya, maka akan diikop juga dengan yang sama. Anak-anaknya juga akan berbuat durhaka kepadanya. Ini fil ghalib. Ini secara keumuman. Ya, secara keumuman orang tua yang durhaka kepada orang tuanya, nanti juga anaknya ikut itu durhaka kepadanya. Nah, disebabkan kenapa? Anal aulad yaqtadu bi abaihim fil uquq, nanti anak itu akan mencontoh mengikuti orang tuanya dalam uquq. Anak akan melihat ya, kamu orang tuanya sama neneknya dia kasar, akan ikut juga nanti kasar omongannya, memberikan contoh yang tidak baik kepada anak. Jadi al-aulad yaqtaduna bi abaihim fil uquq, anak-anak itu akan mencontoh orang tua dalam uquq. Anal jaza min jinsil amal, bahwasanya al-jaza balasan itu sesuai dengan amal. Maka kalau seorang orang tua ingin anaknya menjadi anak yang berbuat baik, berbakti kepadanya, dia terlebih dahulu harus berbakti kepada orang tuanya. Sebagaimana disebutkan, baru aba'akum ya buru bikum abena'ukum, kalian berbuat baik kepada orang-orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian, kepada orang tua. Orang tua dulu yang seharusnya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tua sudah berbakti kepada orang tuanya, maka juga anak-anaknya nanti akan berbakti kepadanya. Yang berikutnya adalah at-tafriq bainal aulad, adanya pembedaan di dalam anak-anak. Ini bisa dijadikan sebab uquq, sebab durhakanya seorang anak kepada orang tuanya. Ada anak yang dianak emaskan, ada yang tidak. Ada yang lebih disayangi, dipenuhi kebutuhannya, apa yang diminta oleh anak tersebut dipenuhi, sementara yang lain tidak. Ini tafriq bainal aulad, tidak sama dalam pemberian, tidak sama dalam kasih sayangnya. Ada anak yang sudah dibiarkan begitu saja, tidak dipedulikan mau kemana, apa yang dilakukan dibiarkan orang tuanya, tidak ada perhatian orang tua kepadanya. Ada yang dia perhatikan sekali. Nah, ini bisa menimbulkan kecemburuan antara anak salah satu dengan yang lain. Yang itu akan berpengaruh nanti kepada orang tua. Anak akan merasa benci kepada kedua orang tuanya. Maka berbuat adil kepada anak. Jangan kemudian membedakan-bedakan anak dalam pemberian. Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabah yang mereka memberikan pemberian kepada anak yang lain tidak. hanya diberikan kepada seorang anaknya yang lain tidak diberikan. Padahal dia punya anak banyak. Satu diberikan, yang lain tidak. Ibunya datang mengadu kepada Nabi SAW tentang perlakuan suaminya ini dalam pemberian kepada anak. Ibunya Nu'man bin Bashir. Datang mengadukan suaminya Bashir dalam pemberian kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, wa'adilu baina uladikum, berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Jangan dibeda-bedakan di dalam pemberian. Nah, tafriq, pembedaan di dalam masalah pemberian atau kasih sayang ini di antara anak bisa memunculkan ya cemburuan, dendam dan ketidaksukaan anak kepada orang tua, sehingga ini akan membawa anak itu untuk durhaka, menentang orang tuanya. 6. Kemudian juga qillatu i'ana alwalidain lil auladihima 'alal birr, sedikitnya perhatian yang diberikan orang tua atau bantuan orang tua kepada anak-anaknya untuk berbuat berbakti, untuk berbuat baik, enggak peduli atau kurang peduli di dalam bantu anaknya untuk bisa berbuat baik. Ini diantara ya sebab-sebab yang bisa memunculkan bagi seorang itu perilaku ukhuwah kepada kedua orang tuanya. Maka ini perlu kita perhatikan sebagai aba, sebagai orang tua di dalam tarbiyah kepada anak. Kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti semua, anak-anak yang soleh, bukan anak-anak yang ukhuwah, anak-anak yang durhaka. Maka kita perhatikan sebab-sebab ini, kita hindari, kita jauhi. 6. Khawani bidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam hadis, qati'atur rahim, dosa yang disegerakan hukumannya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum lakunya itu meninggal, dia akan mendapatkan hukubahnya di dunia, yaitu qati'atur rahim, orang yang memutus hubungan dengan kerabatnya, orang yang memutus hubungan dengan kerabatnya. Dalam pembahasan ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sudah masuk waktu, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafadhalu wa hafizakumullah.